Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa di malam hari yang berbahagia ini guna melanjutkan pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab yang berjudul Hilyatu Talibil Ilmi, perhiasan penuntut ilmu. Setiap dari kita, setiap dari muslim dan muslimah, selalu kita ingatkan bahwa sama memiliki kewajiban di sisi Allah untuk mendalami agamanya. Kita semuanya selaku seorang muslim dan muslimah harus dan harus dan harus mengambil bagian untuk mempelajari agama kita, biar terangkat tuh kebodohan dari dirinya kita, biar hilang kejahilan dari dirinya kita, agar kemudian kita bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, agar kita kemudian bisa menempatkan diri kita dengan posisi yang tepat ketika berinteraksi dan bermuamalah dengan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gunanya kita sama-sama mempelajari agama Allah. Itulah gunanya untuk kita menyabarkan diri kita duduk mempelajari agama Allah di majelis-majelis ilmu. Berat rasanya tuh belajar tuh jemaah sekalian. Ya. Berat rasanya menuntut ilmu itu. Tapi lebih berat lagi kalau kita enggak belajar. Lebih berat lagi kalau kita bodoh terhadap agamanya kita. Lebih bagus kita merasakan keberatan kepayahan itu sejenak dibandingkan kita akan merasakan kepayahan sepanjang hidup kita di dunia dan di akhirat nanti. Maka jemaah sekalian, penting di antara nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau ini, semoga bisa kembali memicu, memompa semangat kita untuk terus bersemangat mempelajari agama Allah Rabbul Alamin. Sampai di pembahasan yang kelima, kata beliau, adabut talib fi hayatihi al-ilmiyah, adab seorang penuntut ilmu dalam kehidupan ilmiah. Kibarul himmah fil ilm, ini sub pembahasannya. Kibarul himmah fil ilm, bahwa seorang penuntut ilmu secara khusus dan kaum muslimin dan muslimat secara umum harus membangkitkan himmahnya, motivasinya, semangatnya untuk mempelajari agama Allah. Tidak ada kata terlambat untuk mempelajari agama Allah. Tidak usah malu di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Oh, diri kita sendiri jemaah sekalian masing-masing akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang nantinya dari temannya kita yang lainnya akan membantu kita. Kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalannya kita, perbuatannya kita selama di dunia ini. Maka besarkan terus semangat kita, motivasi kita untuk mempelajari dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Bujang ataukah sudah berkeluarga? Masih muda ataukah sudah tua? Sama kita semuanya terus memiliki kewajiban untuk mempelajari agama Allah. Banyak tuh dari sejarah-sejarah yang dinukilkan dari kisah perjalanannya para ulama, ada di antara mereka itu belajar usianya 40-50 tahun kemudian tampil sebagai seorang ulama. Bayangkan belajarnya itu bukan umur tamat SD, SMP ya, tapi di antara mereka ada yang belajar agama konsentrasi umur 40 tahun, 50 tahun. Di antaranya Al-Imam Al-Kisai rahimahullahu taala. Subhanallah. Jadi ini perkara yang selalu harus kita tumbuhkan dalam dirinya kita. Ambil bagian dari menuntut ilmu agama Allah. Kalau kita enggak bisa seperti keadaan dan kondisi para santri dan santriwati di pondok-pondok pesantren, ya ambil dan siapkan waktunya kita untuk mempelajari agama Allah dari apa-apa yang dimudahkan oleh Allah. Ma la yudrak kulluhu la yudrak julluhu. Itu kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Sesuatu yang tidak bisa kita raih semuanya, maka jangan ditinggalkan keseluruhannya. Kalau kita memang enggak bisa konsentrasi penuh untuk mempelajari agama Allah, maka ambil bagian dari waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah. Sudah, anak mau belajarnya itu setelah sholat subuh, itu waktu saya yang paling tepat. Ya belajar, konsentrasi, enggak usah pikir yang lainnya. Kayaknya waktu yang pas saya belajar agama ini ikut majelis ilmu setelah maghrib sampai isya, ya pakai itu, pakai, gunakan, ya gunakan secara kontinu. Kemudian kita masuk, kata beliau, wattahalli biha yaslubu minka safasifal amal wal a'mal. Maka berhias dengan motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi, akan membuang semua angan-angan dan perbuatan rendah dari diri kamu. Munculnya angan-angan jemaah sekalian itu salah satu penyebabnya karena orang itu loyo dan kurang di dalam motivasi, semangat, terbuai dengan angan-angan. Maka Asy-Syaikh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah memberikan komentar dari ucapan Syekh Bakar Abu Zaid ini, kata beliau, "Hadza sahihun." Maka ini adalah ucapan yang benar, bahwa ketika seorang muslim dan muslimah, terlebih khusus penuntut ilmu, menghiasi dirinya dengan semangat motivasi yang tinggi, maka akan hilang angan-angan dan perbuatan-perbuatan yang jelek, hina dalam dirinya. Wal amal hiya ayatamanna al insanu syai'a duna sa'i fi asbabihi. Dan yang namanya amal itu adalah angan-angan seseorang tanpa disertai usaha, tanpa disertai ikhtiar, ingin meraih sesuatu tapi tidak disertai dengan usaha. Ya, contohnya seorang penuntut ilmu di pondok pesantren misalkan, ingin menghafal Al-Quran tapi gak pernah berusaha. Ya, ingin bisa bahasa Arab tapi gak belajar nahwu dan ilmu sharaf. Ya gimana mungkin? Belajar bahasa Arab itu tidak dikuasai, tidak kemudian bisa pintar dengan cara tidur, kemudian mimpi, bangun sudah pandai bahasa Arab. Gak ada tuh. Ya. Apalagi orang gila mau dijadikan wali. Gak akan mungkin. Ilmu agama itu didapatkan dengan bersusah payah. Makanya kata para ulama, la yunadul ilm birahatil jism. Enggak akan didapatkan ilmu itu dengan santainya badan. Gak ada tuh. Orang-orang yang duduk dan berdiri di hadapan kita sebagai seorang imam, itu gak muncul seketika untuk menjadi imam. Ada prosesnya. Mereka kurang tidur, jemaah sekalian, demi untuk menghafal Al-Quranul Karim. Kalau kita lihat ada seorang ulama, masya Allah, kok pandai sekali. Ada seorang ustaz, kita lihat, masya Allah, kok keluar terus dalil-dalil, kaidah-kaidah dari mulutnya. Jangan kita lihat ketika kita melihat dia telah jadi demikian, jadi seorang ustaz, jadi seorang syekh, jadi seorang ulama, mereka jadi tampil di hadapan kita itu setelah melalui proses beragam cobaan dihadapi oleh seorang penuntut ilmu. Mereka harus merelakan untuk meninggalkan makanan-makanan yang enak, harus bertarung dengan panasnya cuaca ataukah dinginnya cuaca, harus rela untuk mengurangi tidurnya, makannya. Itu semuanya dalam rangka untuk meraih ilmu agama. Orang yang bersungguh-sungguh saja belajar ilmu agama, belum tentu dia bisa maksimal untuk meraih ilmu agama. Lah bagaimana dengan orang-orang seperti kita ini, jemaah sekalian, yang setengah-setengah saja belum tentu bisa dihentikan setengah-setengah dalam menuntut ilmu. Ya, maka ini perkara yang harus selalu kita tumbuhkan semangat semuanya kita, karena belajar itu luar biasa bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Walhamdulillah, kan enak kalau istri kita ada permasalahan dalam bidang agama, kemudian bisa kita paparkan kepadanya, bisa kita jelaskan kepadanya. Kalau anak kita ada permasalahan yang dihadapi dalam permasalahan agama, kemudian kita bisa jelaskan, walhamdulillah. Ada permasalahan di keluarganya kita, di masyarakatnya kita, kemudian bisa kita memberikan arahan dengan bimbingan agama. Tidak ada orang yang menyesal karena belajar agama itu mulia, mulia. Fa innal mu'mina kayyisun fatinun la tulhihil amal. Maka seorang mukmin itu adalah mukmin yang cerdas, pandai dan tidak hanyut dalam angan-angan. Nanti ah, ya, udah dibuka pelajaran nahwu misalkan, sudah dibuka pelajaran sorof, sudah ada majelis-majelis ilmu di daerahnya, di tempatnya, ah nanti keburu tutup masjid baru nyesal. Nanti enggak ada lagi pengajarnya, ustadznya, baru nyesal. Maka dimanfaatkan kesempatan tersebut, jemaah sekalian. Kita manfaatkan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbuai, tenggelam dalam angan-angan, subhanallah. Kemudian kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid, wajatathu minka syajaratal dhulli wal hawan wat tamalluk wal mudahana fakabirul himmati thabitul ja'shi la turhibuhul mawaqif wafaqiduha jabbanun ri'didun tugliku famahu alfahamatu, subhanallah. Maka kata beliau, ya, ia jatathu minka syajaratadzul, motivasi semangat yang tinggi juga akan mencabut pohon kehinaan dari dirimu, dan sikap mencari muka, menjilat dari dirimu, itu semua karena adanya semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi. Maka kata beliau, fakabirul himmati thabitul ja'shi, maka semangat, motivasi yang tinggi tersebut, orang-orangnya itu akan teguh hatinya, ya, tidak gentar menyikapi berbagai situasi dan kondisi. Jemaah sekalian, kalau seseorang itu sudah kuat semangatnya, motivasinya tinggi, apapun yang akan dihadapi di hadapannya berupa ujian, cobaan, dia akan berusaha untuk melaluinya. Tapi kapan seseorang motivasinya, semangatnya rendah, loyo, baru dikit aja dapat cobaan, udah mendor, kendor, mundur. Maka di dalam setiap perkara kebaikan, tanamkan ini. Dalam setiap perkara kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya kita, jemaah sekalian, munculkan semangat dan motivasi yang tinggi. Karena motivasi dan semangat yang tinggi itu merupakan modal yang paling bagus bagi seorang hamba untuk melalui cobaan, persoalan, ujian yang akan dia hadapi di kehidupannya di dunia ini. Coba, ya, kalau kita memiliki motivasi dan semangat yang tinggi, itu cobaan-cobaan itu gak akan terasa berat, semua menjadi ringan. Ihris ala ma yanfa'uk, itu sudah sebuah ujangan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semangat kalian, semangat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam perkara-perkara yang memberikan kemanfaatan untuk kalian. Seorang muslim bukan muslim yang loyo, seorang muslim bukan muslim yang lemah, tapi seorang muslim adalah seorang muslim yang memiliki motivasi yang tinggi. Wasta'in billah. Tapi jangan lupa untuk kamu selalu meminta pertolongan kepada Allah, untuk kamu selalu menggantungkan dan menyandarkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kerahkan kemampuannya kita seoptimal mungkin, tapi jangan lupa untuk kita menyandarkan hatinya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taglab, fatakhlita baina kibaril himma wal kibar. Ya, ini penting. Ya. Kata beliau, maka jangan keliru, jangan keliru, jangan salah kaprah. Ya. Semangat yang tinggi, kibarul himmah, itu beda dengan al-kibar, sombong. Ini penting. Ya. Kibarul himmah, ya, dengan al-kibar. Sama-sama hurufnya kaf, ba, ro. Kibarul himmah itu artinya semangat, motivasi tinggi. Kalau kibar itu artinya sombong. Fa inna bainahuma minal farqi kama bainas sama' dzatir raj' wal ardi dzatis sada'. Karena di antara keduanya, motivasi semangat yang tinggi dengan kesombongan itu memiliki perbedaan yang mencolok, bagaikan langit yang berhujan dengan bumi yang bertumbuhan. Antara langit dan bumi perbedaannya itu, ya, antara langit dan bumi. Orang-orang yang memiliki himmah dan motivasi yang tinggi, jemaah sekalian, kata Syekh Al-Utsaimin, akan senantiasa menjaga waktunya. Orang-orang yang memiliki semangat dan motivasi tinggi tersebut akan berupaya untuk menjaga waktunya tidak terbuang secara percuma. Ya. Maka di sana banyak dinukilkan dari ucapan para ulama, nasihat-nasihat akan bahayanya penyakit yang satu ini, al-kibr, sombong, kalau melekat dan menjangkiti diri seorang penuntut ilmu, terlebih khusus dan seorang muslim dan muslimah. Ini bahaya sekali, ya, penyakit al-kibr, penyakit sombong. Kata beliau, kata Syekh Al-Utsaimin, kita akan petikan beberapa ucapan dari kalangan para ulama. Kata beliau, at-takabbur kamalun lil khaliq wa naqsun lil makhluq. Sombong itu merupakan kesempurnaan untuk sang pencipta. Al-mutakabbir itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sifat kesombongan itu sifat kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsun lil makhluq, dan sifat kesombongan itu adalah bentuk kekurangan kalau dipakai untuk makhluk. Enggak pantas untuk makhluk yang memiliki beragam kelemahan, kekurangan, untuk memakai sifat yang satu ini. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu sifat sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diperhatikan baik-baik. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah juga memberikan nasihat untuk kita semuanya berkaitan tentang sifat tercelah yang satu ini. Kata beliau, wala yambaghi itlaqan lil insan alladhi mannallahu alaihi bil ilm ayyatarafa 'alan nas bi ilmihi. Maka tidak pantas, tidak layak bagi seseorang yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu agama untuk dia berbangga diri dengan ilmunya. Tidak diperbolehkan, haram hukumnya bagi seorang muslim dan muslimah untuk berbangga diri dengan ilmu yang dia miliki. Wa yaqul, kemudian dia katakan, ana afdalu minhum, saya itu lebih bagus dibandingkan dia, saya itu lebih utama dibandingkan dia, saya ini sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ini lebih mulia dibandingkan mereka. Na'udzubillah. Fa innal insan idza ujiba bi ilmihi kana dzalika ayatul khusran wa ayatul khaibah. Karena ketika seseorang merasa takjub, bangga dengan ilmu yang ada padanya, maka itu cukup merupakan tanda dan alamat kerugian dan kebinasaan untuknya. Jadi jemaah sekalian, kita belajar agama itu untuk mengangkat kejahilan dari diri kita, untuk kita bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, bukan untuk kita pamerkan kepada manusia, bukan untuk mendapatkan pemuliaan, pengagungan dari sisi manusia, bukan untuk mendapatkan label dan gelar ustaz, ustazah, hafidh, hafidhah, syekh, syekhah. Kalau enggak dipanggil ustaz, enggak mau balik. Kalau enggak dipanggil ustazah, merah wajahnya. Iya. Siapa kita? Jamaah sekalian. Siapa kita? Ilmunya kita enggak ada. Ya. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita banggakan? Kita jahil. Kita bodoh semuanya. Terus kita berupaya untuk belajar dan terus belajar. Ya. Jangan sekali-kali merasa bangga dan tertipu dengan ilmu yang telah kita pelajari. Justru seharusnya ketika kita belajar, ketika bertambah ilmunya kita, semakin tahu diri kita bahwa kita ini bodoh, bahwa ilmu agama itu sangat luas. Justru semakin kita belajar, semakin tahu kapasitas dirinya kita. Ya Allah, luar biasa, ternyata ilmu agama itu luasnya, minta ampun. Subhanallah, makin sadar kita, bukan makin sombong. Pakai itu ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk, bukan semakin berisi semakin tegak, tapi merunduk. Ya, kalau ada padi semakin berisi semakin tegak ke atas, itu aneh tuh, dan tidak akan pernah didapatkan. Semua padi kalau sudah semakin tua, semakin berisi, maka semakin merunduk. Maka demikian pula seharusnya seorang muslim dan muslimah, semakin Allah Rabbul Alamin membukakan pintu-pintu ilmu untuknya, semakin Allah Rabbul Alamin memberikan tambahan-tambahan ilmu agama untuknya, maka hendaknya dia balas semuanya itu dengan sifat tawadhu, rendah hati, bukan disikapi dengan kesombongan, bukan. Ya. Kemudian kata beliau, falyahdhar al-insan a'ni talibal ilmi bidzan, maka hendaknya seseorang itu terlebih khusus penuntut ilmu, liyahdhar minal ujub, untuk berhati-hati dari sikap ujub ini, bangga diri. Hati-hati. Ya. Ya, mentang-mentang sudah ngajar, ya, enggak mau belajar lagi. Ya, itu bahaya. Mentang-mentang sudah dipanggil ustaz, ustazah, udah ogah enggak mau belajar lagi. Maunya ngajar aja terus. Ya. Justru orang kalau sudah ngajar itu harusnya semakin semangat belajar. Karena kata para ulama, orang yang paling butuh dengan ilmu agama, para ulama. Orang yang paling butuh untuk belajar, ya para pelajar penuntut ilmu. Itu yang seharusnya, jemaah sekalian. Bukan merasa puas dengan sedikit ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, ini hati-hati. Penyakit dan dijadikan oleh syaitan, iblis dan bala tentaranya sebagai celah untuk membuat seseorang itu menyimpang dari kebenaran tanpa dia sadari. Hati-hati. Kemudian kata beliau, wal yahdhar minat takabbur, Maka hendaknya juga para penuntut ilmu, terlebih khusus dan kaum muslimin dan muslimat, berhati-hati dari sikap sombong. Fa innahu laisa minal aqli idza mannallahu 'alaika bil ilmi wa arafta ma fi husnil khuluq minal fadl wal ajr an tadhhab wa tatakabbar 'alan nas bima mannallahu 'alaik. Subhanallah. Nasihat yang indah dari Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah untuk kita semuanya. Kata beliau, maka hendaknya kita semuanya berhati-hati dari sifat sombong, karena bukanlah termasuk akal yang jernih, itu tidak akan bisa ya masuk dalam akal yang jernih, akal yang sehat, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kamu ilmu agama dan kamu telah mengetahui tentang keutamaan orang-orang yang berakhlak mulia. Kamu telah mengetahui tentang keutamaan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang senantiasa rendah hati, tidak sombong. Kamu sudah tahu itu semuanya. Kamu sudah tahu. Kamu sudah tahu bahayanya sombong, kamu sudah tahu pahala yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang rendah hati. Kamu sudah tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian untuk orang-orang yang berakhlak mulia. Kamu sudah tahu semuanya itu. Tapi kamu malah sombong di hadapan manusia dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Itu akan tertolak hanya dengan akal sehat. Belum lagi kita berbicara dari sudut pandang dalil. Secara akal saja tertolak. Ya seharusnya orang yang belajar itu makin mengetahui bahwa belajar itu gak boleh sombong. Makin bertambah ilmu itu gak boleh sombong. Bahwa belajar agama itu kita harus semakin rendah hati. Belajar agama itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Seharusnya itu. Ini malah sudah tahu, tapi melakukan perbuatan yang bertolak belakang dengannya. Malah sombong, malah remehkan orang lain, malah rendahkan orang lain. Ya, jangan, jemaah sekalian, penyakit, ya penyakit yang harus kita hilangkan. Demikian pula apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, kata beliau, mangkanat maksiatuhu fi syahwah farjulahu. Barang siapa yang dosanya, kemaksiatannya itu didorong karena hawa nafsunya, maka harapkan kebaikan untuknya. Orang-orang yang berbuat maksiat karena hawa nafsu, jamaah sekalian, itu mudah untuk kita nasihati. Ya, mudah untuk kita nasihati, mudah, insya Allah. Wa mangkanat maksiatuhu fil kibr fakhsha alaih. Akan tetapi kata Al-Imam Ibn Uyainah, kalau seseorang itu berbuat maksiat, terjatuh dalam kubangan dosa disebabkan kesombongan, maka berhati-hatilah, khawatir kita terhadap orang tersebut. Fa inna Adam asal mustahiyan fa ghafara lahu wa iblis mutakabbiran fa lu'ina. Kemudian kata Imam Ibnu Uyainah alaihi rahmatullah, karena Adam alaihi salam itu terjatuh dalam kemaksiatan mengikuti hawa nafsunya, maka Allah pun memberikan pengampunan. Diakui, Adam akui dia terjatuh dalam kemaksiatan, dia akui, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan. Beda dengan iblis, kata Al-Imam Ibnu Uyainah, dia terjatuh dalam dosa mutakabbiran karena dilandasi sifat sombong yang ada padanya, faluina, maka iblis pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bahaya, jemaah sekalian, penyakit yang satu ini. Dan semoga Allah Rabbul Alamin membersihkan hati kita dari noda-noda penyakit hati, dan semoga Allah Rabbul Alamin tetap menjadikan kita hamba yang senantiasa menjaga keikhlasannya kita, senantiasa menganugerahkan hati yang bersih, hati yang selamat untuk kita semuanya, sampai kita berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.